الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Pembahasan semalam kajian kita tentang manasik umrah membahas beberapa masail, beberapa permasalahan, antara lain masalah at-tahallul. Telah disebutkan dalam kajian semalam dalil-dalil yang menyebutkan bahwa al-halq atau menggundul bersih rambut kepala itu afdal, lebih utama dibandingkan at-taqsir, sekedar memotong pendek, mencukur pendek rambutnya. Telah disebutkan dalil-dalil dari hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Mungkin belum tersebutkan dalil dari Al-Qur'an. Dalil dari Al-Qur'an antara lain adalah surat, di dalam ayat dalam surat Al-Fath, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan la tadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Sungguh pasti kalian akan masuk ke Al-Masjidil Haram setelah sebelumnya dikuasai oleh Quraisy, insyaallah aminin, dalam keadaan aman. Muhalliqina ru'usakum, dan dalam keadaan kalian telah melakukan tahallul, menggundul rambut kepala kalian. Wa muqassirin, dan ada di juga yang mencukur pendek rambutnya. Dengan disebutkannya takdim, penyebutan al-muhalliqin dikedepankan sebelum al-muqassirin, ada isyarah bahwa al-halq lebih utama atau afdal dibandingkan at-taqsir. Begitu juga qauluh ta'ala yang semalam disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah, yang disebutkan wala tahliqu, walaupun termasuk di dalamnya wala tuqassiru ru'usakum, tetapi kata yang dipilih oleh Allah al-halq. Di sini ada isyarah latifah, isyarah yang menunjukkan bahwa al-halq atau menggundul lebih utama. Ini penting untuk ditegaskan karena tidak sedikit dari jamaah haji atau umrah yang enggan untuk melakukan al-halq, menggundul rambut kepalanya. Nah, barakallahu fikum. Bukannya tidak sah umrah atau hajinya, namun menurun tingkat kesempurnaannya atau derajat kesempurnaannya. Nah, kemudian kita juga telah memasuki pembahasan tentang ringkasan urutan manasik umroh. Nah, pembahasan pertama kemarin adalah amalan-amalan ketika tiba di miqat. Nah, kita telah menyebutkan dua atau tiga amalan. Nah, memotong kuku, kumis dan yang lainnya, kemudian mandi ihram, kemudian yang ketiga disunnahkan untuk memakai minyak wangi bagi kaum pria, nah, pada badannya sebelum meletakkan niat, dan dilanjutkan dengan ucapan labbaik Allahumma umratan. Masih dibolehkan memakai minyak wangi pada badan, bukan pada kain ihram. Ini adalah amalan mustahab, adalah amalan mustahab. Kemudian yang keempat di antara amalan yang dilakukan di miqat adalah mengenakan kain ihram. mengenakan kain ihram. Bukan makna hal ini tidak boleh seorang memakai kain ihram sejak masih di bandara atau di pesawat, boleh, atau di hotel boleh dipakai. Namun yang mustahab dilakukan di miqat. Tapi jika ada beberapa jamaah yang mengalami kesulitan, orang-orang yang sepuh kadang-kadang merasa sulit untuk melakukan aktivitasnya di miqat, maka boleh dipakai kain ihramnya sejak masih di hotel. Nah, namun akan lebih baik ketika hal itu dilakukan di miqat. Nah, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian jamaah umrah atau haji, penerbangannya itu dari Jakarta, kalau jamaah Indonesia Jakarta Jeddah. Jakarta Jeddah tanpa transit. Secara otomatis pesawat itu akan melewati miqat, atau jamaah haji, jamaah umrah tersebut akan melewati miqatnya dalam keadaan dia masih di pesawat. Miqat yang akan dilewatin adalah Yalamlam. Miqat Indonesia sama dengan miqat Ahlul Yaman. Miqat Indonesia sama dengan miqat Yaman, yaitu Yalamlam namanya. Pesawat yang langsung Jakarta menuju Jeddah itu akan melewati miqat Yalamlam ini. Lalu bagaimana seorang jamaah haji atau umroh yang seperti ini kondisinya, bukan Jakarta Madinah? Nah, kalau Jakarta Madinah, dia akan menggunakan miqatnya, miqat penduduk Madinah, yaitu Dhul Hulaifah, penduduk Ahlul Madinah, yang di situ tentu miqatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diwajibkan jamaah umrah untuk waspada, dan tentu di situ akan diumumkan oleh pihak pesawat bahwa 20 menit lagi atau 30 menit lagi kita akan melewati miqat. Di saat itu siap-siap dia memakai kain ihram. Namun pada prakteknya menggunakan atau mengenakan kain ihram di pesawat itu sulit karena posisi yang seperti itu. Maka dibolehkan seorang memakai kain ihram sejak di Jakarta. Sejak di Jakarta. Kalau pesawatnya transit, misalkan transit di beberapa negara sebelum memasuki Saudi, ya, transit di Emirat atau transit di Kuwait atau transit di Qatar, nah, atau transit di Oman, maka boleh dipakai saat transit di bandara sana. Ya. Di toiletnya dipakai kain ihramnya. Namun belum berniat masih. Karena niat itu mulai diletakkan pada saat tiba di miqat. Ketika dia memakai kain ihram sejak di bandara, dan itu lebih memudahkan, saat telah diumumkan bahwa posisi pesawat sekarang berada persis di atas miqat, maka di situ dia meletakkan niatnya seraya mengatakan setelah itu labbaik Allahumma umratan, dan segala yang menutupi kepala, ya, seperti qalansuah wajib dilepas. Bagaimana nanti kita akan melalui bab khusus tentang larangan-larangan yang artinya tidak boleh dilakukan oleh seorang muhrim, seorang yang sedang dalam keadaan ihram. Telah disebutkan kemarin untuk kaum wanita, ihramnya adalah terletak pada wajah dan telapak tangannya. Hal ini sebagaimana hadis Abdullah ibni Umar muttafaqun alaih. La tantaqibil mar'atul muhrima wala talbasil quffazain. Rasul mengatakan la tantaqibil mar'atul muslima wala talbasil quffazain. Seorang wanita yang sedang muhrimah, sedang dalam keadaan ihram, tidak menggunakan niqab, yaitu cadar, naam, dan tidak boleh menggunakan sarung tangan. Dalam hadis ini ada beberapa hal yang bisa dipetik. Pertama, larangan memakai niqab. Semisal dengan niqab, ada namanya al-burqu'. Naam. Yaitu larangan menggunakan pakaian yang khusus dijahit dan didesain untuk penutup kepala. Memang dijahit dan didesain untuk penutup kepala. Ini yang enggak boleh. Cadar itu adalah kain yang memang didesain untuk penutup kepala, yakni wajah dalam hal ini. Nah, namun sebagaimana nanti akan dijelaskan sebelum itu, kemudian dia wajib menggunakan atau melepaskan kedua sarung tangannya. Nah, ketika tiba di miqat. Begitu juga kalau dia berada di pesawat, dia wajib segera melepas cadarnya dan melepas kedua kaos tangannya. Ada pertanyaan tadi malam yang sudah dicatat, antara lain, bagaimana dengan seorang wanita ketika umrah atau haji? Apakah dia harus terus membuka wajahnya padahal di situ banyak rijal? Nah, yang bukan mahramnya. Maka hal ini akan terjawab dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi pada mereka. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau menceritakan, kana ar-rukban yamurruna bina wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhrimat. Dahulu rombongan-rombongan haji, kafilah-kafilah itu, nah, melewati kami, mendahului atau berpapasan, yang ini datang dari arah sana, yang ini datang dari arah situ. Nah, dalam keadaan kami, kata Aisyah, para istri Rasul dan para nisa sahabah, dalam keadaan muhrimah, sudah melewati miqat. Nah, kemudian beliau melanjutkan, فَإِذَا حَذُوا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى وَجْهِهَا. Kalau mereka berpapasan persis di depan kita, maka masing-masing kita, setiap wanita itu, mengulurkan jilbabnya, jilbab tetap dipakai, mengulurkan jilbabnya dari kepala hingga wajahnya tertutup. Nah, qalat fa idza jawazuna kashafna. Kalau mereka sudah lewat, maka baru kami buka lagi. Nah, barakallahu fikum. Kain jilbab ya, itu bukan niqab. Bukan pula burqu'. Nah, sengaja diletakkan begini, ditutupkan dari kepala hingga wajahnya. Nah, berarti di sini boleh menutup wajah, tapi dengan syarat selain niqab dan burqu'. Kenapa niqab dan burqu' dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena itu adalah kain yang sengaja didesain untuk menutup wajah. Sama juga dengan kaum pria. Larangan untuk memakai kain yang berjahit, orang memahami maksudnya kain berjahit lah, ihram sendiri kain ihram berjahit. Nah, salah memahami. Yang dimaksud larangan memakai kain berjahit sebagaimana nanti kita akan lalui insyaallah adalah kain yang sengaja dijahit dan didesain untuk pakaian seperti thawb, sarung dipakai ya, thawb dalam keadaan dipakai atau kaos dalam dipakai ya. Tapi kalau kain semisal sarung dia potong ya, kemudian dia pakai untuk ihram, enggak ada masalah, boleh. Yang tidak boleh kalau dia dipakai seperti dia difungsikan, seperti dia dijahit untuknya. Begitu juga thawb. Kalau dia hanya untuk mengikat, menutupi ya, sebagai pengganti kain ihram ketika orang itu enggak punya karena dia mungkin dia miskin. Atau hilang kain ihramnya saat tiba di miqat, atau sering terjadi pula sudah diingatkan jamaah umrah, tolong kain ihram tidak boleh dimasukkan ke bagasi pesawat. Karena kita nanti akan melewati miqat. Subhanallah, ada sebagian jamaah umrah yang lupa. Sementara kita akan melewati miqat saat di pesawat. Tiba-tiba, Ustaz, kain ihram saya ada di koper di bagasi. Sering sudah diingatkan, tapi sering pula. Atau beberapa di antara mereka lupa. Maka di saat itu sudah apa adanya. Sebagaimana fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau dia tidak ada lagi, enggak punya lagi yang bisa menutupi auratnya, ya, sebagai pengganti kain ihram, maka tetap dengan pakaian semula, tapi dia terkenai kafarah. Nah, barakallahu fikum. Hadis Aisyah ini menceritakan pengalaman yang terjadi pada waktu itu. Dalam kondisi seperti ini, maka dibolehkan seorang wanita punya secarik kain, ya, yang digunakan untuk menutup kepala hingga wajahnya. Nah, selama kain itu bukan niqab dan bukan al-burqu'. Nah, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.